Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan duha ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Sayyid. Dan insyaallah yang akan kita baca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manfaat zikir yang ke-42, yaitu kedekatan khusus yang dimiliki oleh adz-dzakir ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita gunakan share konten. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Al-thaniyatu wal-arba'un, manfaat zikir yang ke-42. Manfaat zikir yang ke-42. Anna adh-dhakir qaribun min madhkurihi. Bahwa orang yang berzikir dekat dengan zat yang dia ingat. Wa madhkuruhu ma'ahu. Dan zat yang dia ingat yang disebutkan dalam zikir akan selalu membersamainya. Wa hadhil ma'iyah ma'iyatun khasah. Dan ma'iyah semacam ini disebut dengan ma'iyah khasah. Ghairu ma'iyatil ilmi wal ihatati al-ammah. Bukan ma'iyah dalam bentuk al-ilmu, Allah mengetahui, wal ihatah atau Allah Ta'ala meliputi, yang itu sifatnya ammah. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya itu ada dua. Kebersamaan Allah disebut dengan ma'iyah Allah. Kebersamaan atau ma'iyah. Ada yang sifatnya ammah. Ma'iyah umum. Yang ini berlaku bagi seluruh makhluk. Dan makna ma'iyah ammah artinya Allah membersamai seluruh makhluk. Dalam arti Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mendengar, Allah meliputi semua yang dilakukan oleh makhluk. Dan ma'iyah amma di sini maknanya adalah Allah melihat, Allah meliputi, al-ihatah meliputi artinya mengetahui dengan detail. Meliputi artinya mengetahui dengan detail apa yang dilakukan oleh makhluk. Dan ini mencakup baik mukmin maupun kafir, baik orang saleh, orang yang taat maupun tukang maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan Allah Ta'ala bersama kalian. "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dimanapun kalian berada. Dan kebersamaan ini, wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian, dimanapun kalian berada, ini sifatnya adalah ma'iyah ammah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Thumma istawa ila al-arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik, yang naik ke langit. Dan aktivitas makhluk hanya empat ini. Yang turun dari langit, yang naik ke langit. Meskipun tidak kelihatan, ada sebagian yang tidak kelihatan oleh manusia. Apa sih yang naik ke langit? Makhluk apa yang naik ke langit? Ada yang kelihatan, tapi setelah naik turun lagi seperti pesawat. Ada yang enggak kelihatan. Contohnya apa? Amal soleh. Kalimat-kalimat tayyibah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Contohnya enggak kelihatan. Ruh yang dicabut oleh Allah. Orang-orang beriman. Ruhnya naik ke langit. Contoh yang tidak kelihatan. Para malaikat. Yang mereka naik ke langit. Setiap pagi dan sore. Yang tidak kelihatan. Jin. Setan. Yang dia berusaha untuk mencuri dengar kabar berita dari langit. Sehingga aktivitas di langit ada yang turun, ada yang naik. Allah tahu semuanya. Demikian pula yang ada di bumi. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Yang masuk contohnya apa, Pak? Air yang terserap ke dalam bumi. Contoh yang lain, yang dia masuk namun sebatas di wilayah yang pendek. Allah tahu. Apa yang keluar? Contohnya apa? Banyak sekali ya. Tanaman. Kemudian barang tambang yang keluar dari bumi. Dan tidak ada istilah bahwa mineral bumi habis gara-gara diambil oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala kuasa akan mengeluarkan mineral bumi berupa emas. Yang katanya saat ini cadangan emas bumi sudah mulai menipis. Cadangan minyak bumi sudah mulai menipis. Gas alam sudah mulai menipis. Dalam perhitungan ahli geologi. Namun, berbeda dengan apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Karena yang belum bisa digali oleh manusia, yang belum bisa diangkat oleh manusia ke permukaan, jauh lebih banyak. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan yang bentuknya umum, yang sifatnya umum, mencakup kebersamaan seluruh makhluk, baik yang taat maupun yang ahli maksiat. Berikutnya. Fahiya ma'iyatun bil qurbi wal wilayah. Ma'iyah khasah adalah ma'iyah berupa kedekatan. Wal wilayah. Dan wal-walayah, dan kedekatan. Al-walayah, turunannya jadi wali. Al-mahabba wa nusrah, pertolongan, rasa cinta, wa taufik, dan Allah memberikan taufik. Di sini ada, yang kedua adalah, ma'iyah khasah, yaitu ma'iyah khusus. Bentuknya adalah pertolongan, perhatian, penjagaan, kasih sayang, rasa cinta, dan seterusnya. Kemudian bentuk ma'iyah khasah ini dalam Al-Quran contohnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'ana, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Di surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi, tidak mau membela Nabi, sungguhnya Allah telah membela beliau, telah menolong beliau. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau, mengusir beliau. ثَانِيَ اثْنَيْنِ, sehingga tinggal dua orang. Berdua. Ketika orang kafir mengeluarkan beliau berdua. Bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idh huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibi, lalu beliau mengatakan kepada sahabat dekatnya. Abu Bakar disebut sahibi, sahabat dekatnya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Dan waktu itu Abu Bakar sudah sangat ketakutan. Dan di sini ada gua yang disebutkan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 40, yaitu Gua Thur. Gua yang berada di Bukit Thur. Idh huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Bentuk guanya gimana? Ya cuman cekungan ke bawah begitu ya. Lalu ada orang musyrikin berada di atasnya mencari-cari, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, andaikan dia lihat ke arah kakinya, pasti kita kelihatan. Ya, pasti kita akan kelihatan. Namun mereka bersembunyi. Dan itu dalil bahwasanya Nabi SAW mengambil sebab ketika melakukan perjuangan. Meskipun beliau seorang Nabi. Dan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan atas apa? Bukan dengan cara Allah memberikan buruk yang sekali langkah sejauh mata memandang. Sebagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikembalikan kepada kerja sang Nabi. Usaha sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau harus melewati jalanan yang tidak biasanya dilewati orang. Sampai harus menyewa seorang khirit, ahli dalam atau orang yang paham tentang jalan. Ya. Kemudian harus melewati daerah-daerah yang sepi. Butuh perjuangan yang besar. Sampai perjalanan yang umumnya bisa ditempuh dalam waktu satu pekan dari Mekah ke Madinah oleh Nabi SAW ketika itu ditempuh dalam waktu kurang lebih satu bulan. Dalam rangka untuk menyelamatkan diri, ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Padahal Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj kurang dari semalam. Ke tempat yang lebih jauh lagi. Mekah Baitul Maqdis. Balik lagi ke Mekah. Mekah Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntahat. Kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis. Terus balik lagi ke Mekah. Hanya dalam waktu kurang dari semalam. Ini Mekah Madinah mungkin hanya separuhnya. Bahkan gak sampai separuhnya. Namun perjalanannya jauh lebih lama. Allah tidak sediakan kendaraan seperti buruk. Namun Allah kembalikan kepada usaha yang dilakukan oleh sang Nabi, perjuangan yang dilakukan oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kita kembali ke sini. Disitulah ma'iyah khasah. Seperti firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu ma'as-sabirin, wa innallaha la ma'al muhsinin, la tahzan innallaha ma'ana. Ini semuanya dalam ma'iyah khalsah yang bentuknya kasih sayang, perlindungan, pertolongan, taufik, dan seterusnya. Walidzakir min hadhil ma'iyah nasibun wafir. Dan orang yang rajin berzikir mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bisa mendapatkan ma'iyah semacam ini. Kama fil haditsil ilahi, sebagaimana disebutkan dalam hadis ilahi. Hadis ilahi itu nama lain dari hadis qudsi. Ana ma'abdi ma dzakarani. Wataharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku selama dia mengingatku. Dan lisannya bergerak dengan menyebut namaku. Hadis ini mu'allak. Diriwayatkan oleh Bukhari. Coba kita lihat footnote ya. Allaqahul Bukhari fi sahihi. Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allak. Riwayat Bukhari secara mu'allak. Artinya riwayat Bukhari tanpa menyebutkan sanad. Tanpa menyebutkan dari siapa beliau mendapatkan hadis itu. Namanya riwayat mu'allak. Baik. Karena riwayat Bukhari, hadis di Sahih Bukhari, itu ada yang bersanad musnad, yaitu hadis yang menyebutkan sanad. Jadi ini Bukhari di kitabnya menyebutkan haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala fulan fulan sampai sahabat, kepanjangan ini ya, sampai sahabat lalu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bukhari mendapatkan hadis itu melalui 1 2 3 4 5 orang baru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini namanya riwayat bersanad. Yang kedua, riwayat tanpa sanad. Yang disebut dengan riwayat mu'allak. Sehingga Bukhari langsung menyebutkan dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya, atau terkadang beliau menyebutkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, padahal kan Bukhari enggak ketemu sahabat. Bukhari enggak ketemu sahabat, makanya disebut riwayat tanpa sanad, mu'allak. Riwayat mu'allak, mu'allak Bukhari. Mu'allak Bukhari ini ada dua. Ada yang disampaikan dengan sighat jazm. Sighat jazm itu artinya disampaikan dengan kalimat pasti. Kalimat pasti. Misalnya, qala fulan, qala Ibnu Abbas, qala Muhammad bin Sirin, qala Anas, termasuk qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya pasti. Berkata Ibnu Abbas, berkata Anas, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalimatnya apa? Pasti. Disebut dengan sighat jazm. Ada yang kedua, mu'allak Bukhari dengan sighat tamrid. Kalimat, kalimatnya ada unsur dugaan. Unsur dugaan. Bahasa kita seperti katanya, ya. Katanya seperti ini. Katanya seperti ini. Kila, nah biasanya kalimatnya kila, katanya. Katanya seperti ini, katanya seperti ini. Nah, katanya itu berarti lebih ada unsur meragukan. Nah, mu'allaknya Bukhari ini dicarikan oleh ulama yang lain, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mencarikan sanadnya. Dicarikan sanadnya oleh Al-Hafidz. Oleh Ibnu Hajar. Masya Allah. Ini pekerjaan yang luar biasa ini. Dicarikan sanadnya. Jadi hadis itu bisa sampai di zaman Bukhari melalui jalur siapa saja. Itu dicarikan sanadnya oleh Ibnu Hajar. Lalu oleh para ulama sering disebut wasalahu Al-Hafidz, dimausulkan, dicarikan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, di sini ada ini kalimat itu. Wa wasalahu fi khalqil ibad. Nah, kalau di sini Imam Bukhari sendiri ya. Dan Bukhari juga menyebutkan riwayat yang nyambung di buku Khalqul Ibad, Khalqu Af'alil Ibad. Wa wasalahu fi khalqi af'alil ibad. Dan disambungkan, maksudnya disebutkan secara bersanad dalam buku Khalqu Af'alil Ibad. Demikian pula disambungkan oleh Ibnu Majah dan seterusnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali ke sini ya. Wa fi atharin akhar, dan disebutkan dalam athar yang lain, ahlu dzikri ahlu mujalasati wa ahlu syukri ahlu ziyadati wa ahlu ta'ati ahlu karamati. Orang yang rajin berzikir adalah orang yang ikut bermajlis bersamaku. Orang yang rajin bersyukur berarti dia orang yang banyak mendapatkan tambahan dariku. Orang yang ahli taat, ahlu karamati, berarti orang yang banyak mendapatkan kemuliaan dariku. Wa ahlu ma'siyati la uqannituhum min rahmati. Sedangkan orang yang rajin bermaksiat, la uqannituhum, aku tidak akan membuat mereka untuk putus asa. Min rahmati, dalam mendapatkan rahmatku. Intabu, jika mereka bertobat, fa'ana habibuhum, maka aku akan menjadi kekasih mereka. Wa inni uhibbut tawwabin, dan aku mencintai orang-orang yang rajin bertobat. Wa uhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang rajin bersuci. Wa illam yatubu, dan kalaupun mereka tidak bertobat, fa'ana tabibuhum, maka aku akan menjadi dokter bagi mereka. Abtalihim bil masaib, aku uji mereka dengan banyak musibah. Sehingga ahli maksiat itu dikasih musibah oleh Allah. Liutahhirahum minal ma'ayib, agar aku bersihkan mereka dari aib-aib. Namun di sini dinyatakan lam akif alaihi musnadan, aku tidak menjumpai sanad dari hadis ini. Dan dinukil oleh Ibn Abdul Hadi dalam Al-Uqud Ad-Durriyah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yaqulullahu ta'ala fi ba'dil kutub, Allah Ta'ala berfirman dalam sebagian kitab-kitabnya. Fadakarahu, lalu Syekhul Islam menyebutkan hadis di atas. Faka'annahu yuridu kutub ahlil kitab, maka seolah-olah Syekhul Islam yang dimaksud hadis di atas adalah ada di kitabnya ahli kitab. Fahuwa ala hadha minal israiliyat, berarti riwayat ini bagian dari israiliyat. Yang ini tadi ya, ahlu zikri ahlu mujalasati, ini adalah riwayat israiliyat. Baik. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, tidak semua hadis dan riwayat yang beliau sebutkan adalah hadis yang sahih. Riwayat yang sahih, maka penting juga bagi kita untuk memperhatikan keterangan para ulama terkait status hadis dan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wal ma'iyatul khassah lidzakir ma'iyatun la yushbihuha syai'. Ma'iyah khusus, ma'iyah al-hasilah lidzakir, ma'iyah yang didapatkan oleh orang yang rajin berzikir adalah kebersamaan yang istimewa, tidak ada yang sama dengannya. Wa ya akhassu minal ma'iyatil hasilah lil muhsin wal muttaqi, dan ma'iyah untuk orang yang rajin berzikir, kebersamaan untuk orang yang rajin berzikir lebih istimewa dibandingkan ma'iyah yang didapatkan oleh orang yang muhsin, berbuat baik dan bertakwa. Wa hiya ma'iyatun la tudrikuhul ibarah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wala tanaluha sifah, tidak bisa disebutkan kriterianya. Wa innama tu'lamu bidzauq, namun bisa dirasakan dengan adzauq. Bisa diketahui dengan adzauq. Dzauq itu artinya respon batin karena sensitif. Wahia مزلة أقدام إن لم يصحب الأبد فيها تمييز بين القديم والمحدث. Dan ini bisa menggelincirkan kaki ketika tidak dibersamai oleh hamba. Tidak dibersamai oleh hamba kemampuan untuk membedakan antara yang dulu dengan yang baru. Al-Qadim, wallahu alam, mungkin di sini maksudnya adalah Allah. Al-Muhdats, sesuatu yang baru, maksudnya adalah makhluk. Bainar Rabbi wal Abdi, ketika tidak bisa membedakan antara Rabb dengan hamba. Wa bainal Khaliq wal Makhluk, antara Khaliq dengan makhluk. Wal Abid wal Ma'bud, antara siapa yang beribadah dan siapa yang disembah. Sehingga kata beliau, zikir yang menyebabkan orang itu punya ma'iyah khusus, kalau sampai pada tingkatan berlebihan, sehingga membuat orang itu gak bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk, maka dia akan tergelincir sebagaimana akidah yang dimiliki oleh manunggaling kawulolan Gusti. Orang yang punya keyakinan dirinya telah menyatu dengan Allah. Sehingga di sini, wa illa waqa'a fi khululin yudahi bihin nasara. Orang itu terjerumus dalam akidah hululiyah, keyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan hamba. Seperti yang dimiliki oleh orang Nasrani. Au ittihadin, atau akidah ittihad, manunggaling kawulolan Gusti. Orang yang rajin ibadah bersatu dengan Allah. Yudahi bihil qailina biwahdatil wujud, seperti yang dialami oleh penganut wahdatul wujud. Wa anna wujudar rabbi ainun wa wujudu hadhil mawjudat. Lalu dia yakini bahwasanya keberadaan Allah, wujud Allah adalah wujud semua benda yang ada di muka, yang ada di alam raya ini. Jadi kalau digambarkan, alam raya ini berada di dalam zat Allah. Alam raya ini berada di dalam zat Allah. Itu karena dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba. Mana makhluk, mana khalik. Bal laisa indahum rabbun wa abdun. Bahkan dalam kacamata mereka, mereka tidak bisa membedakan mana rabb, mana abd. Wala khalqun wa haqqun, tidak bisa membedakan mana makhluk, mana dat al-haq, dan dat yang maha benar. Bali rabbuhu wal abdu. Allah dianggap hamba, dan hamba dianggap Allah. Wal khalqu musyabbah wal haqqul munazzah. Makhluk yang punya banyak kemiripan dengan yang lain, kita manusia kan banyak temannya manusia yang lain, dianggap sebagai al-haqqul munazzah, dianggap sebagai Allah yang maha suci. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun wal jahidun uluwan kabira. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim yang menyimpang keyakinannya. Wal maqsud, intinya di sini, annahu illam yakun ma'al abdi aqidatun sahihah. Jika seorang hamba tidak memiliki akidah yang lurus. Wa illa fa'idha staula alaihi sultanu dhikr. Kemudian ketika orang itu sudah dikuasai oleh hasrat, tenggelam dalam dzikir. Wa ghaba bimadhkurihi an dzikrihi aw an nafsihi wala jababal hulul wal ittihad wala budda. Kemudian dia sudah tidak bisa merasakan perbedaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk dalam zikirnya, maka dia akan masuk ke dalam jurang al-hulul wal-ittihad, akidah hululiyah dan akidah wahdatul wujud wala buddha, dan itu pasti. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang sufi. Artinya Ibnu Qayyim di sini ingin menjelaskan, beliau mengakui orang sufi itu rajin zikir, namun kebablasan, sehingga ketika dia rajin dikir, sampai muncul keyakinan dalam dirinya, saya sudah menyatu dengan Allah. Jadilah akidah wahdatul wujud. atau saking rajinnya berzikir, sampai dia melihat semua yang saya saksikan ini adalah Allah. Dan itu akidah hululiyah. Sehingga dia anggap, saya melihat Allah ada di mana-mana. Di sini ada Allah, Allah, Allah, Allah. Lalu dianggap, terlalu lama kalau nyebut Allah. Biar lebih ringkas. Allah, hu, hu, hu, hu, hu. Sehingga kata Allah hanya jadi hu, hu, hu. Maka mereka ketika dzikir hu, hu, hu, gitu. Masyaallah. Subhanallah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Turunannya yang dibawa ke Indonesia, ada salah satu orang UIN yang dia mengatakan, saya mohon maaf ini ya, saya hanya menirukan, anjinghu akbar. Subhanallah. Subhanallah dari apa yang mereka ucapkan. Lalu mereka beralasan, saya melihat Allah dalam anjing. Padahal dia, ini cuma tiru-tiru aja, orang UIN ini juga bukan orang yang rajin berzikir. Tapi dia pakai alasan orang sufi untuk membela ucapannya. Padahal dia bukan tipe orang yang rajin berzikir. Dia preman. Baik. Intinya orang yang rajin berzikir punya kedekatan dengan Allah. Dan ketika dia memiliki akidah yang lurus, saat dia berzikir, dia tahu zikir ini sama sekali tidak akan menyebabkan dia berubah jadi Tuhan atau menyatu dengan Tuhan. Tidak sebagaimana keyakinan paganisme. Orang ketika saking rajinnya beribadah, terus naik jadi dewa. Ketika dia semakin mulia jadi dewa, maka dia jadi pimpinan dewa. Ketika sudah jadi pimpinan dewa, akhirnya jadi Tuhan. Nah, itu keyakinan paganisme kayak gitu. Dalam Islam tidak ada. Orang yang rajin beribadah terus berubah jadi dewa itu tidak ada. Bahkan, jangankan jadi dewa. Orang rajin beribadah tidak bisa berubah jadi nabi. Selama tidak dipilih oleh Allah sebagai nabi, tidak bakalan mungkin manusia jadi nabi. Nah, sebagian orang muslim punya keyakinan kayak gitu. Saking rajinnya orang itu beribadah, sampai naik tingkatan jadi dewa. Dewa dalam Islam. Lalu menyatu dengan Allah. Maka mereka punya tingkatan. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, dia menyatu dengan Tuhan. Maka jadilah wihdatul wujud. Padahal dia tetap makhluk. Sehingga dia bisa dibunuh. Dan beberapa tokoh wihdatul wujud. Seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ibnu Arabi At-Ta'i. Dan beberapa tokoh yang lainnya. Mereka dihukum bunuh oleh para ulama di masa silam. Karena punya keyakinan yang sangat sesat di masa itu. Wallahu a'lam. Al-Thalithatu wal-Arba'un. Manfaat dzikir yang ke-43. Anna dzikra ya'dilu itqar riqab. Dzikir itu senilai dengan membebaskan budak. Wa nafaqatal amwal, dan senilai dengan mengeluarkan harta. Wal hamla 'alal khayli fi sabilillah, dan senilai dengan menyumbangkan kuda untuk pemberangkatan fi sabilillah. Wa ya'dilu dharba bisayf, dan senilai dengan penggalan pedang fi sabilillah di jalan Allah. Baik. Wa qaddama, dan terdapat riwayat yang pernah kita baca. Man qala fi yaumin 100 marrah, siapa yang dalam sehari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir kanat lahu idlu ashri riqabin, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu 100 hasanatin, dan dicatat untuknya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu 100 sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzun minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia mendapatkan pelindungan dari setan di hari itu sampai sore. Hadisnya sahih ya. Sehingga saya ini riwayat Bukhari. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد dan ابن أبي الدنيا meriwayatkan dari الأعمش dari سالم بن أبي الجعد قيل لأبي الدرداء ada orang yang bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu inna rajulan a'taqa mi'ata nasmah ada orang yang membebaskan 100 budak nasmah itu artinya ruh sehingga 100 ruh maksudnya adalah 100 budak qala inna mi'ata nasmatin min mali rajulin katsirun kata Abu Darda 100 budak itu banyak orang yang punya. Wa afdalu min dhalika imanun malzumun bil laili wan nahar wa alla yazala lisanu ahadikum rutban min dzikrillah. Ada yang lebih afdal dibandingkan itu. Yaitu iman yang selalu melekat pada hati seorang hamba siang dan malam. Membuat dia dekat dengan Allah dan selalu lisannya tidak pernah lepas, selalu basah dengan zikrullah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail Ad-Dabi dan Al-Bayhaqi serta yang lainnya wa fi isnadi inqita. Namun dalam sanadnya ada yang terputus. Wa qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Li'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin." Aku banyak bertasbih kepada Allah. Ahabbu ilayya min an anfaqa adadahunna dananir fi sabilillah. Lebih aku sukai daripada aku menginfakkan banyak dinar sejumlah tasbih yang aku baca fi sabilillah untuk kepentingan di jalan Allah. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dan juga Bukhari namun dalam sanadnya inqita'. Ada yang terputus. Wa jalasa Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr pernah duduk bareng dengan Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Li'an akhudha fi tariqin aqulu fihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ketika aku menempuh sebuah jalan, aku berjalan di sebuah tariq, di sebuah jalan, lalu di situ aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih aku cintai min an anfaqa adadahunna dananir fi sabilillah. Daripada saya menginfakkan dinar sejumlah zikir yang aku baca fi sabilillah. Faqala Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah bin Amr. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, "Li'an akhudha fi tariqin fa'akuluhunna ahabu ilayya min an ahmila adadahunna ala halal khayli fi sabilillah." Dan kalaupun, kata Abdullah bin Amr, kalaupun saya berjalan, lalu saya membaca kalimat-kalimat zikir tadi, lebih aku sukai daripada aku menyediakan kuda sejumlah zikir itu untuk saya gunakan sebagai media perang fi sabilillah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari, dan dalam sanadnya ada yang tidak dikenal oleh muhaqqiq. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah muqtasiran namun hanya terbatas pada perkataan Abdullah bin Amr dan sanadnya hasan. Dan terdapat hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian bi khairi a'malikum, amal yang paling baik, wa askaha inda malikikum, yang paling suci di hadapan Rabb kalian, yang paling tinggi derajatnya, wa khairin lakum, dan lebih baik daripada infak berupa perak al-warik wa dhahab, perak dan emas, dan lebih baik bagi kalian min an talaqau aduwakum, daripada kalian ketemu musuh kalian, wa tadribu anaqakum, lalu kalian dipenggal kepalanya, wa yadribu anaqakum fatadribu anakahum wa yadribu anakakum, lalu kalian berperang." Qalu bala. Maka sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zikrullah." Itu adalah zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi Dan kata Al-Hakim, sahihul isnad. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya yang akan kita baca adalah manfaat zikir yang ke-44, an-nadzikra ra'su syukri. Di situ disebutkan bahwa zikir adalah puncak rasa syukur. Zikir puncak rasa syukur. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bolehkah kita membaca zikir pagi sebelum azan sholat subuh Ustaz? Jazakumullah khairan. Wallahu alam, waktu yang tepat zikir pagi adalah setelah subuh sampai terbit matahari, meskipun boleh dilanjutkan setelah terbit matahari. Namun bolehkah kita baca sebelum subuh? Jika nanti Anda ngulang lagi setelah masuk sholat subuh, insya Allah tidak masalah. Artinya Anda baca dzikir itu dalam rangka untuk mengisi kegiatan dzikir sebelum subuh, tidak masalah. Dalam rangka untuk berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab, silahkan. Karena dzikir pagi dan sore termasuk dzikir yang memiliki makna-makna yang baik, ada doa-doa yang baik, misalnya doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah sampai akhir doa. Ada banyak permohonan yang isinya adalah memohon agar dijauhkan dari masalah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga zikir Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard Rabbakulli syai'in wa malikah dan seterusnya. Yaitu mohon perlindungan kepada Allah dari potensi buruk pada diri kita. Jika Anda baca dalam waktu yang mustajab, termasuk ketika adzan dan iqamah, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita berzikir dengan patokan jumlah? Misal saya ingin berzikir 1000 kali dalam sehari dan dilakukan setiap hari. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam setiap hari beliau bertasbih sebanyak 3000 kali. Jadi ada pembahasan, bolehkah orang menetapkan angka tertentu untuk menjadi wirid harian pribadi baginya? Jawabannya diperbolehkan. Di sini disebutkan, qala Ikrimah, kata Ikrimah. Kana Abu Hurairah yusabbihu kulla yaumin sintai ashrata alfa tasbihatin. Abu Hurairah dalam sehari itu bertasbih sebanyak 12.000 kali. Abu Hurairah. Masya Allah. 12.000 kali bertasbih dalam sehari. Ya. Karena Abu Hurairah yusabbihu kulla yaumin sintai ashrata alfa tasbihatin. Abu Hurairah bertasbih sebanyak 12.000 kali. Ya. Usabbihu ala qadri diyati. Beliau mengatakan saya bertasbih semampu yang saya lakukan. Kemudian ada Khalid bin Ma'dan dan beliau termasuk ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan kana yusabbihu fil yaumi 40 alfa tasbihatin. Dalam sehari beliau itu bertasbih 40.000 kali. Masya Allah. Wa kana Umair bin Hani yusabbihu kulla yaumin 100 alf tasbihatin. Umair bin Hani bertasbih dalam sehari 100.000 kali. Sehingga enggak jadi masalah menetapkan angka tertentu untuk tasbih harian. dengan syarat tidak boleh diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, karena kita tidak punya dalil tentang itu, namun kita lakukan sebagai wirid pribadi. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya, Ustadz, jika saya sholat zuhur, lalu saya lupa satu rokaat. Kemudian setelah salam, melengkapi satu rokaat lagi, tetapi lupa sujud sahwi setelah itu. Ingatnya setelah keluar kamar. Kemudian saya mau sujud sahwi, saya mulai takbiratul ikhram, terus sujud sahwi. Bolehkah seperti itu? Baik, orang yang lupa sujud sahwi, jika rentang waktunya masih berdekatan, maka bisa langsung sujud sahwi. Jika sholatnya berjamaah, berarti imamnya harus ke tempat posisi imam. Kalau sholat sendiri dan Anda bebas menentukan tempat, maka dia bisa sujud sahwi di tempat manapun yang suci. Anda sudah keluar kamar, teringat. Sujud sahwinya di luar kamar boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada potensi gangguan, masuk kembali ke kamar lalu sujud sahwi, silahkan. Apakah perlu takbiratul ihram lagi? Wallahu a'lam, dohir dari riwayat yang menyebutkan tentang Nabi SAW salat 5 rakaat, beliau sujud sahwi dengan bertakbir. Salat. Coba kita teks sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat 5 rakaat. Salat duhur. Faqalu, maka sahabat bertanya, azida fis salah, apakah salat ada tambahan bilangan rakaatnya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, wa madzak? Apa yang terjadi? Qalu, sahabat mengatakan, shallaita khamsan. Anda salat 5 rakaat. Fathana rijlaihi wa sajada sajadataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi. Dan setiap sujud sahwi, gerakan-gerakan itu diiringi dengan takbir Allahu Akbar. Karena itu wallahu alam, Anda bertakbir tadi adalah takbir untuk sujud sahwi. Bukan takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram itu berlaku untuk awal sholat. Bukan takbir untuk sujud sahwi. Sehingga boleh di posisi berdiri Allahu Akbar terus sujud sahwi 2 kali. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya kepada yang sudah raise hand, silahkan ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Jadi ceritanya begini. Kan ada beberapa brother di sini itu biasanya membantu orang begitu. Terus brother ini tuh mendapatkan panggilan telepon dari seorang ibu yang minta bantuan kepada beberapa brother ini. Anaknya adalah seorang drug dealer. Terus habis itu ibu ini karena merasa khawatir minta bantuan gimana untuk menghentikan anak ini. Terus setelah itu berat-berat itu datang kepada ibu ini dan ke rumahnya kan. Habis itu ibu ini menyerahkan barang-barang anaknya ini. Biar mungkin dengan barang-barang ini dikasihkan mungkin bisa membantu untuk menyetop dia dengan apa yang dia lakukan. Yaitu berupa komputer dan HP. Terus habis itu setelah ini selesai, beberapa hari kemudian ibu ini memanggil, nelpon ke brother itu dan minta kembali HP sama komputernya. Tapi sedangkan pada saat itu HP sama komputernya sedang di counter biar di unlock sama di format biar semua datanya hilang, terus komputer sama HP-nya biar bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan seperti itu, Ustadz. Nah ini bagaimana, Ustadz? Berarti itu bilang bahwa HP-nya tidak ada sama aku begitu. Nah itu bagaimana, Ustadz? hukumnya gitu. Apakah dia berhak mengembalikannya atau mesti seandainya kata tidak dikembalikan, apakah tidak apa-apa karena memang ibu itu sudah menyerahkan untuk dikasihkan begitu, Ustaz. Kemarin akadnya bagaimana? Itu dititipkan dulu untuk proses pengobatan anaknya. Anaknya ini punya penyakit apa? Enggak, anak ini tuh menjual obat-obat terlarang. Oh, gitu, menjual obat-obat terlarang, kemudian? Iya. Nah, ibu ini tuh dengan mengasihkan sepengetahuan saya bahwa akadnya itu kamu ambil gitu, pokoknya bahwa ini jauh-jauh itu pokoknya dikasihkan begitu, Ustaz. Dan karena terus beberapa hari kemudian terus anaknya itu kan marah gitu sama ibunya. Maksudnya dia minta itunya kembali gitu. Komputernya kembali? Ya. Nggak, akadnya waktu penyerahan itu apa akadnya? Pengetahuan saya dikasihkan, Ustaz. Dikasihkan. Pokoknya, oh, ya, baik. Dikasihkan gitu biar anaknya nggak bisa ngakses. Ya, biar transaksi dijual kembali gitu, Ustaz, supaya nggak bisa beli obat-obat terlarang sepertinya sih ya. Ini menjual gitu, Ustaz, bukan ya, dia supaya itu bisa dijual, jadi dia bisa beli obat-obat terlarang. Iya. Maka, wallahu alam, yang kami pahami, pertama, HP dan komputer itu milik siapa? Apabila itu adalah milik anak, maka yang berhak adalah anak. Jika HP itu sifatnya itu milik orang tuanya, tapi anak dikasih kebebasan untuk pakai, maka tetap milik orang tuanya. Nah, selanjutnya yang berhak untuk menentukan status akad ke brother tadi adalah pemiliknya. Kalau orang tuanya sebagai pemilik, saat dia menyerahkan ke brother tadi dengan niat untuk dihibahkan, atau dihadiahkan, atau diwakafkan, karena sudah serah terima, hibah kalau sudah diserahkan, terlarang menurut jumhur ulama ditarik kembali. Bahkan Nabi SAW membuat permisalan yang sangat keras ya. Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yaki'u thumma yakulu kai'ah. Orang yang menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah lalu dia makan kembali muntahannya. Artinya permisalan yang sangat buruk. Sehingga kalau sudah diserahkan, maka sudah nggak boleh lagi ditarik. Jika niatnya hibah. Tapi kalau niatnya hanya untuk diamankan, berarti akadnya wadi'ah. Titip dulu ya. Kau bersihkan, kau format isinya, biar nggak ada data-data apalagi yang bisa diakses oleh anaknya. Nanti kalau sudah kondisi mulai normal, akan saya tarik. Berarti akadnya adalah wadi'ah. Dan barang wadi'ah, ketika ditarik kembali, maka yang dititipi wajib untuk menyerahkan. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, Ustaz, bolehkah membaca Al-Qur'an sebagai bentuk zikir? Karena saya bekerja dan menurut saya zikir pagi petang tersebut memakan waktu. Jadi saya lebih baik membaca Al-Qur'an atau murojaah daripada saya membaca zikir pagi dan petang. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, saya tambahkan untuk takbir ketika sujud sahwi. Ijma' ulama bahwasanya setiap sujud sahwi ada takbir. Kata Nawawi, yushra'ut takbir li sujud sahwi wa hadha mujma'un alaih. Disyariatkan untuk takbir ketika sujud sahwi, baik ketika nyambung dengan sholat maupun sudah berpisah dengan sholat karena lupa. Dan ini adalah perkara yang disepakati. Demikian pula keterangan Ibnu Rajab, annahu yukabbaru fi kulli sajdatin takbiratan li sujud wa takbiratan li raf'i minhu, bahwa dalam setiap sujud sahwi baik ketika proses turun maupun naik semuanya ada takbir. Kemudian terkait apa tadi? Apakah lebih baik membaca Quran daripada zikir pagi? Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Ini kaidahnya. Setiap kondisi ada amalnya sendiri. Yang paling afdol ketika mendengarkan azan adalah menjawab azan. Meskipun membaca Quran dikir yang paling afdol, tapi di saat kita mendengarkan azan, kita hentikan baca Quran dalam rangka mendengarkan azan dan menjawab azan. Yang paling afdol di waktu yang mustajab untuk berdoa adalah banyak berdoa. Rasulullah SAW ketika berada di Arafah, fi asyiyati Arafah, di waktu sore ketika Arafah, atau masa Arafah, di waktu sore Arafah, beliau banyak berdoa kepada Allah. Mengangkat tangan dalam waktu yang sangat lama, sangat lama. Yang mungkin kalau kita ketika berdoa, itu enggak kuat lama-lama. Kita itu berdoa paling 10 menit, 15 menit sudah capek. Terus kita turunkan tangan, toleh-toleh cari makanan. Nabi SAW berdoa dalam waktu yang sangat lama. Dan beliau tidak baca Quran dong berdoa. Maka masing-masing ada waktunya sendiri. Sehingga pagi dan petang kita manfaatkan untuk zikir. Karena ini adalah waktu yang mustajab. Waktu yang tepat untuk banyak berzikir. Maka Anda spare waktu untuk berzikir. Meskipun bisa jadi mengurangi waktu Anda untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti Anda bisa baca Quran di kesempatan yang lain. Yang memungkinkan bagi Anda untuk membacanya. Wallahu a'lam. Ya. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin seluruhnya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, izin bertanya di luar tema Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita sedang puasa kemudian bersendawa dan bersamaan dengan itu mengeluarkan cairan bercampur sedikit makanan yang telah kita makan ke mulut kemudian kita telan kembali cairan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Ada satu tulisan yang pernah kita angkat ya. Sendawa yang masuk kembali ke tenggorokan. Sendawa ketika puasa. Di sini ada keterangan dari Ar-Ramli. Orang pertanyaan ya. Dalam Nihayatul Muhtaj, Ar-Ramli salah seorang ulama madhab Syafi'iyah. Orang yang banyak makan dan minum di malam hari, kemudian biasanya di pagi hari sering bersendawa. Sehingga makanan yang ada dalam lambungnya ikut keluar. Apakah terlarang bagi orang ini untuk makan dan minum? Kemudian dia tetap banyak makan dan minum lalu keluar dari perutnya. Apakah puasanya batal? Al-jawab, bi'annahu la yumna'u min kathrati dhalika laylan. Wa idha asbaha hasala lahul jusha' al-madhkur. Yalfadhuhu wa yaghsilu famahu wa la yuftiru wa in taqarrara minhu dhalika miraran kaman dhara'ahu alqai. Kata beliau, enggak dilarang untuk makan banyak di malam hari meskipun ketika di pagi hari menyebabkan orang itu sendawa. Tapi ketika sendawa, yalfadhuhu, harus dia buang. Wa yaghsilu famahu, setelah itu dia berkumur. Wala yuftiru, dan ini tidak membatalkan puasanya. Wa in takarrara minhu, meskipun itu berulang. Wa in takarrara minhu miraran, meskipun itu berulang. Kaman dara'ahul qai'u, statusnya sebagaimana orang yang muntah tidak sengaja. Ketika muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya. Sendawa itu kan tidak sengaja. Baik. Bagaimana kalau ketika sendawa keluar dikit, ya, terus masuk lagi. Nah, masuk lagi di sini ada dua keadaan. Satu, jika memungkinkan untuk dikendalikan, maka wajib untuk dikendalikan. Dan dibuang, diludahkan. Tapi kalau memungkinkan dikendalikan, tapi dibiarkan. Misalnya keluar potongan tahu. Terus sayang ini kalau dibuang. Akhirnya ditelan lagi. Dan nelannya itu dibawa kendali dia. Berarti dia makan dengan sengaja. Batal puasanya. Yang kedua, jika dia bersendawa lalu keluar makanan atau cairan. Kemudian gak bisa dikendalikan. Ketelan lagi. Bersama ludah. Maka ini terhitung sebagai makan dan minum tidak sengaja. Dan makan minum tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Yang berikutnya kepada Ibu Nunung. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kalau di luar tema, Ustaz. Jadi ini kasusnya di Australia, Ustaz. Jadi kalau misalnya di penduduk Australia itu government itu, pemerintah itu memberikan keuangan itu kepada keluarga-keluarga yang memang misalnya suaminya bekerja, kemudian setiap pekerja itu dia harus membayar teks ya Ustadz. Harus membayar apa? Pajak. Pajak, Ustadz. Pajak. Pajak. Nah, kalau penghasilan sang suami itu tinggi, pajaknya pun akan tinggi. Nah. Dan anak dan istrinya itu akan diberikannya juga sedikit gitu. Karena dari hasil suaminya itu sudah tinggi gitu Ustadz. Nah. Hasil gajinya. Nah, kalau seandainya sang suami itu gajinya rendah, kemudian sang istri dan anak-anak, dia mempunyai beberapa anak-anak, maka pemerintah juga akan memberikan keuangan yang lebih lagi gitu Ustaz. Jadi disesuaikan. Begitu juga yang para janda-janda diberikan keuangan kepada pemerintah itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau seumpama gini Ustaz, sang suami bekerja di mana perusahaan tersebut tidak mengenakan pajak gitu. Jadi dia bekerja di suatu perusahaan, perusahaan itu tidak menganggap dia tidak terdaftar gitu, bahwa dia tuh ke pemerintah, jadi dia tidak dikenakan pajak, padahal gajinya itu besar, bahkan sampai misalnya sampai sebulan itu bisa 100 juta gitu Ustaz. Nah, dan otomatis karena dia tidak terdaftar, dianggap pemerintah kan otomatis dia tidak bekerja gitu ya Ustaz, tidak terdaftar. Nah, otomatis anak dan istri-istrinya tersebut, karena dia tidak mempunyai penghasilan, pemerintah pun akan memberikan lebih banyak lagi untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, kemudian rumah, membayar rumah gitu Ustaz. Nah, bagaimana hukum seperti itu Ustaz? Padahal dia, suami itu bekerja, tapi memang dari perusahaan tersebut, dia memilih sang suami ini, saya tidak mau dikenakan pajak gitu. Jadi, ya begitu maksudnya Ustaz. Itu enggak pelanggaran memilih tidak dikenakan pajak? Jadi ada suatu perusahaan memang gini Ustaz, perusahaan itu kadang dia mendaftar ke pemerintah, itu pegawainya cuma berapa orang gitu. Padahal dia mempunyai beberapa pegawai banyak dia, gitu. Dia jadi punya banyak pegawai, tapi yang dilaporkan hanya sebagian. Hanya sebagian, dan begitu juga misalnya sang suami ini bekerja termasuk dia mau mengambil yang tidak pakai teks. Jadi dia langsung cash hand itu langsung mendapat uang langsung gitu Ustaz. Jadi kan otomatis tidak terdaftar ke pemerintah. Jadi sang famili anak dan istrinya itu pun jatuhnya lebih banyak lagi gitu kan dapatnya. Itu kasus seperti itu gimana itu dari keuangannya gitu Ustaz? Masya Allah, baik. Ini murni masalah yang baru bagi saya ya. Dan dengan kaitan tadi ada antara pajak dengan apa kesejahteraan bagi keluarga yang menjadi residen di daerah Anda. Saya kurang bisa memahami takyif fikihnya, akan saya bawa dulu pertanyaan ini. Semoga nanti Allah mudahkan bagi saya untuk mengkajinya. Dan ya, kalaupun saya tidak bisa, akan saya lemparkan ke asatidah yang lain yang lebih paham tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Dan ini mohon maaf karena pemateri berikutnya sudah hadir untuk kajian berikutnya di studio ANB. Karena itu insya Allah kajian selanjutnya akan kita sambung di pertemuan pekan depan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.